wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, inilah majelis yang ke-20, majelis yang terakhir dalam kajian pagi Ramadan 1434 Hijriah, yang dalam kesempatan kali ini kita akan baca Al-Babul Khamis, bab yang kelima di kitab Zakat, Fi Zakatil Fitri, tentang Zakatul Fitri. Wa yuqalu lahu, disebut juga dengan Shadaqatul Fitri. Walal musannifuna hafizahumullahu ta'ala wa sumiyat bidzalika zakatul fitri, disebut dengan zakatul fitri di annaha tajibu bil fitri, karena zakat ini wajib gara-gara tibanya al fitri, tibanya waktu berbuka, yaitu berakhirnya kewajiban berpuasa min Ramadan di bulan Ramadan. Maka zakatul fitri atau sedaqatul fitri adalah penamaan sesuatu dengan sebab wajibnya. Karena sebab wajibnya zakat ini adalah tibanya al-fitru, tibanya waktu untuk berbuka dan boleh makan dan minum serta tidak lagi berpuasa, maka dia disebut dengan zakatul fitri. Dan zakat ini tidak ada hubungannya dengan harta, namun dia berkaitan dengan tanggung jawab individual atau beban tiap individu. Fahiya zakatun anin nafsi wal badani, maka zakatul fitri adalah zakat untuk diri dan badan. Maka dari sini kita, dari keterangan tadi bisa kita jumpai, bahasanya fitri itu artinya adalah berbuka, artinya tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu di antara salah kaprah yang ada di tempat kita, Idul Fitri dimaknai dengan kembali suci, padahal harusnya kembali boleh makan dan minum dan tidak lagi wajib berpuasa. Kemudian poin yang pertama, hukum zakatul fitri dan dalilnya. Zakatul fitri hukumnya wajib dan dia menjadi kewajiban setiap muslim. Berdasarkan hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri min Ramadan, berbuka dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kewajibannya adalah so'an, satu so' berupa kurma atau satu so' berupa gandum, wajib atas setiap orang, baik budak ataupun orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa, minal muslimin, asalkan dia adalah bagian dari kaum muslimin. Kemudian syarat sahnya zakatul fitri dan siapakah yang berkewajiban membayar zakatul fitri. Tajibu wajib zakatul fitri, zakat fitri atas setiap muslim, baik dewasa ataupun anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak, berdasarkan hadis Ibnu Umar yang lewat. Dan dianjurkan untuk membayarkan zakatul fitri untuk janin jika roh telah ditiupkan pada janin tersebut, alias 4 bulan. Wahuwa, dan itulah janin yang saralahu arba'atu asyhurin, yang telah memiliki usia 4 bulan. Alasannya karena para ulama terdahulu membayarkan zakatul fitri untuk janin sebagaimana riwayat yang valid dari Utsman dan lainnya. Maka di sini disampaikan bahasanya membayar zakatul fitr untuk janin hukumnya mustahab, dianjurkan tidak wajib, tidak sebagaimana pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan zakatul fitr untuk janin. Alasan Ibnu Hazm karena janin itu termasuk sorir, sebagaimana yang ada hadis dalam hadis Ibnu Umar. Maka dari situ Ibnu Hazm mewajibkan adanya zakatul fitri untuk janin. Namun yang benar, janin tidaklah disebut sorir, baik dalam syariat, bahasa Arab, ataupun urf orang Arab. Sehingga tidaklah tepat berdalil dengan kata-kata sorir dalam hadis yang lewat, dalam hadis Ibnu Umar, untuk mewajibkan zakat bagi janin. Nah, alasan di sini dikatakan dianjurkan karena sahabat Utsman dan yang lainnya membayarkan zakatul fitr untuk janin. Dan di sini dikatakan sabata an Utsman, terdapat riwayat yang valid dari Utsman dan yang lain menunjukkan hal tersebut. ada juga yang menilai bahasanya riwayat dari Utsman dalam riwayat yang dhaif, sebagaimana Sa'abul Hasan Al-Ma'ribi di kitab Fatwa Syariah menilai bahasanya riwayat dari Utsman dalam masalah ini adalah riwayat yang lemah. Jika benar apa yang beliau katakan, maka ada faedah dalam kalimat yang baru saja kita baca, Utsman wa ghairihi. Maka perlu dicek siapakah selain Utsman dan bagaimanakah kualitas sanadnya. Ala kulli hal, dianjurkannya zakatul fitr karena alasan perbuatan Utsman, banyak ulama yang berdalil demikian. Di antara yang mengatakan demikian adalah Sa'abdullah Ali Basam di Taisir Alam. Dia juga menyimpulkan hukumnya adalah mustahab ini karena perbuatan Utsman. Demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin di Majelis Syahri Ramadan juga mengatakan hal yang sama. Kemudian wajib, seorang itu wajib membayarkan zakatul fitri untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maka seorang bapak, seorang suami wajib membayar zakatul fitri untuk dirinya dan orang-orang yang dia tanggung. Siapa itu orang yang ditanggung oleh seorang laki-laki, yang wajib dinafkahi oleh seorang laki-laki, min zaujatin, itu istri, au qaribin, atau kerabat. Maka seorang laki-laki punya kewajiban menafkahi bukan hanya istri dan anaknya, juga punya kewajiban menafkahi kerabatnya jika dia berkemampuan dan kerabatnya adalah kerabat yang butuh bantuan. Bisa jadi itu adalah usul, yaitu yang posisi nasabnya di atas, bapak dan ibunya, kakek dan neneknya, atau saudara kandungnya, saudara perempuannya. Jika mereka adalah orang-orang yang wajib di kekurangan, dan laki-laki tersebut berkemampuan. Wakata al-abdu, demikian juga budak wajib dibayarkan zakatul fitrinya oleh tuannya. Maka untuk budak, zakatul fitri wajib menjadi tanggung jawab tuannya, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fil abdi sadaqaton, tidak ada zakat gara-gara punya budak kecuali sadaqatul fitri. Riwayat Muslim. Kemudian siapa orang yang punya kewajiban membayar zakatul fitri, wala tajibu, dan zakatul fitri tidaklah wajib kecuali orang yang manfadula an kutihi. Dia punya sisa bahan makanan pokok untuk dirinya, wa kuti man talzamuhu, dan bahan makanan pokok untuk orang yang wajib dia nafkahi. Dan maka sisa dari kebutuhan vital mereka, sisa untuk kebutuhan makan pada hari Id dan malam Id, yang dengannya mayu'addi bi al-fitrah, yang dengannya dia bisa dia gunakan untuk membayar zakatul fitri. Maka orang yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri, fitri adalah semua orang yang bahasa kita surplus beras. Dia punya beras yang bersisa-sisa untuk malam hari raya dan pagi harinya, untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maka seberapa dia punya sisa itu wajib dia bayarkan. Idealnya misalnya dia 4 keluarga, ya kurang lebih 2,5 × 4. Jika ternyata ada 4 keluarga di rumah tersebut, namun cuma ada 5 kilo saja sisanya, maka ya yang wajib maka wajib mengeluarkan 5 kilo tersebut. Meskipun tidak semua jadi terbayarkan zakatul fitrinya. Jika di rumah tersebut ada 4 jiwa, namun ternyata beras yang tersisa cuma 2,5 kilo saja, ya tetap dikeluarkan. Dan yang dizakati ya cuma seorang suami menzakati dirinya sendiri. Dia tidak punya kemampuan untuk menzakati orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Gimana jika beras yang tersisa itu cuma 1 kilo saja? Yang lebih dari kebutuhan itu cuma 1 kilo saja. Maka jawabannya 1 kilo itu tetap dikeluarkan. Mimbab fattaqullah mastata'tum. Dalam rangka melaksanakan firman Allah, fattaqullah mastata'tum. Maka dalam zakatul fitri itu tidak harus muluk-muluk 2,5 kilo. Boleh jadi, ya, jangan kaget kalau ada yang setor zakatul fitri ke panitia. Ya, ternyata zakatul fitri yang setorkan cuma 1 kilo. Ini 1 kilo zakatul fitri saya itu mungkin. Itu mungkin terjadi. Tidak menutup kemungkinan ada peluang untuk terjadi orang setor zakatul fitri cuma 1 kilo. Jika terjadi kasus bagaimana yang tadi saya sampaikan. Kemudian fa zakatul fitri, maka zakatul fitri tidaklah wajib illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Yang pertama muslim, maka tidak wajib atas orang kafir adanya mayafdul, adanya sisa kebutuhan pokok untuk dirinya, wa quti iyalihi, dan kebutuhan pokok keluarganya, dan hajat vital dia dan keluarganya pada hari Id dan malamnya. Dan hikmah diwajibkannya zakatul fitri, minal hikami, di antara hikmah wajibnya zakatul fitri adalah poin berikut ini. Membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang asa boleh jadi qad waqa'a fihi, terjadi dalam puasanya, minal lahwi, berupa hal yang sia-sia, warofath, dan kata-kata yang seronok. Kemudian faedah yang kedua adalah mencukupi kebutuhan fakir dan miskin sehingga tidak ngemis-ngemis pada saat hari Id, dan sehingga idkhalu surur alaihim, sehingga mereka pun bisa bergembira di hari Id. Mereka bisa bergembira, memasukkan rasa gembira, mereka pun jadi gembira pada hari Id. Liyakuna al-Id yaumu farah wa surur, supaya Id itu betul-betul menjadi hari gembira dan gembira untuk semua lapisan masyarakat. Mengingat hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri tahratan li shaim, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatannya yang berkata-kata sia-sia dan kata-kata yang kotor, wa ta'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Maka fungsi zakatul fitri yang pertama Nabi katakan, atau sebagian katakan menabas, tuhratan li sha'im, pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Ini tentunya adalah hikmah zakatul fitri untuk orang-orang yang berpuasa dan dia sudah balik. Maka dia adalah di antara hikmahnya. Gimana dengan untuk anak kecil, bahkan janin tadi? Ya. Maka berlaku padanya hikmah yang kedua, tu'matan lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Maka di sini mengisyaratkan zakatul fitri harus berupa makanan, bukan uang. Ya, karena zakatul fitri adalah tu'matan lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasa yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitri adalah fakir dan miskin, tanpa yang lain. Dan ini adalah pendapat Abul Abbas bin Taimiyah, Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, dan yang lainnya. Berbeda dengan jumhur ulama yang berpendapat zakatul fitri berlaku bisa dibagikan kepada 8 golongan yang Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat yang ke-60. Dan di sini meskipun cuma disebut miskin, tercakup di dalamnya adalah fakir, karena fakir dan miskin adalah termasuk dua kata yang idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua kata yang ada banyak dalam bahasa, dua pasang kata, satu pasang kata, dua kata yang jika disebut salah satu maka yang lain tercakup di dalamnya. Jika disebut dua-duanya dalam satu rangkaian kalimat, maka barulah berbeda maknanya. Maka ketika disebut lil masakin, untuk orang-orang miskin, maka orang fakir tercakup di dalamnya. Dan hikmah yang ketiga adalah menampakkan syukur nikmat kepada Allah dari seorang hamba karena bisa menyelesaikan puasa Ramadan dan melaksanakannya dengan baik dan melakukan berbagai hal yang memungkinkan, berbagai amal soleh yang mungkin untuk dilakukan di bulan yang penuh berkah ini. Dan tadi dari perkataan penulis yang kita baca, supaya hari Eid menjadi hari gembira dan gembira untuk semua lapisan masyarakat, maka di sini kita lihat faedah atau hikmah atau maksud dari hari Eid, tujuannya adalah hari gembira dan hari bahagia. Oleh karena itu, maka tidak dibenarkan pada hari Eid melakukan hal-hal yang merusak kegembiraan dan kebahagiaan tadi. Maka satu hal yang bertentangan dengan maksud Eid, manakala orang ziarah kubur, ziarah kubur pada saat hari Eid, maka harusnya hari Eid menjadi hari gembira, itu menjadi hari sedih dan duka cita. Karena ingat mati, ya gimana mau gembira lagi habis ingat mati? Ingat mati ya tidak bisa, kemudian ya, rajin-rajin tersenyum lagi, ingat mati. Teringat dengan orang yang disayangi, orang yang dekat di hati, yang telah duluan pergi, maka tentu hilang bahagia dan gembira. Maka ini bertentangan dengan maksud Eid. Kemudian kadar wajib yang wajib untuk dikeluarkan, dan dari bahan apakah zakat fitri tersebut dibayarkan. Al-wajib yang menjadi kewajiban untuk zakatul fitri adalah satu sok dari umumnya bahan makanan pokok satu daerah. Maka mana yang paling umum, mana yang paling dominan di daerah tersebut. Jadi ada yang makan, ada yang umum adalah makan nasi, beras, dan ada sebagian yang makan tiwul misalnya. Namun itu cuma sebagian saja, maka yang jadi tolak ukur adalah yang dominan, al-ghalib. Ini yang jadi tolak ukur adalah ghalib. Dalam hal ini beras. Boleh jadi berupa bur, gandum halus ataupun gandum kasar, kurma, zabib, kismis, ataupun akitin ataupun keju. Di catatan kaki, akit artinya adalah labanun mujaffaf. Susu yang dikeringkan, yabis susu yang kering, mustahjar yang membatu. Yang dibuat dari susu yang cair. Atau rus, aruz, beras, ataupun jagung, dan yang lainnya. Karena valid, karena validnya berita tentang hadis tentang masalah ini dari Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, semacam hadis Ibnu Umar yang telah lewat. Kemudian ya juzu dan boleh sejumlah orang memberikan zakatul fitrinya kepada satu orang miskin saja. Ada 10 keluarga semuanya bayar zakatul fitri ke orang miskin A. Itu boleh. Meskipun orang miskinnya tadi jadinya malam itu dapat sekintal beras, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Orang kaya tidak perlu protes. Wah dia kok malam itu kok dapat sekintal beras. Nah, itu yang lain tidak perlu protes. Maka boleh. Sejumlah orang zakatul fitrinya terpusat pada satu orang. Maka sebagian panitia zakatul fitri bingung. Ini beras sudah dikasihkan semua. Beras masih numpuk, dikemanakan ini ya? Nah, ya, enggak usah dikemanakan, mana-mana juga enggak apa-apa. Didobeli lagi kan? Udah diberikan lagi kepada yang sudah diberikan, enggak masalah. Demikian juga wa ayyuti al-wahid zakatahu lil jamaah. Sebagaimana boleh satu orang memberikan zakatul fitri untuk dirinya dan keluarganya kepada sejumlah orang miskin. Ini satu keluarga, boleh jadi ada 6 jiwa atau boleh jadi lebih atau 10 jiwa. Nah, ini kemudian zakatul fitrinya dia bagi 5 kilo untuk si A, 5 kilo untuk si B, 5 kilo untuk si C. Ini tidak mengapa. Kemudian wala yujzi dan tidaklah sah ikhraju qimati ta'am. Jika yang di zakatul fitri dibayarkan dalam berupa nilai makanan, bukan nilai bahan makanan. Oh, ini 2,5 kilo, anggap saja misalnya 25.000. Nah, maka boleh jadi dalam bentuk uang 25.000, boleh jadi dalam bentuk tempe 25.000, boleh jadi dalam bentuk kerupuk senilai 25.000. Itu yang dimaksud mengeluarkan dengan nilai. Mengeluarkan dengan nilai itu tidak mesti harus identik dengan uang. Uang itu salah satu bentuk nilai bahan makanan. Ya, meskipun uang itu alat untuk mengukur nilai. Namun, yang dimaksud dengan apakah boleh mengeluarkan zakatul fitri dalam bentuk nilai, yang ini dibolehkan oleh sebagian ulama, oleh Al-Imam Abu Hanifah dan sebelumnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka yang dimaksudkan bukanlah semata-mata uang. Maka boleh jadi kerupuk senilai beras seharga harga sebanyak 2,5 kilo. Berapa nilainya? Oh, 25.000. Ya sudah, saya tak karena bakul kerupuk. Ini zakatul fitri saya, kerupuk senilai 25.000. Nah, yang kebetulan bakul tempe, saya tak tempe saja. Senilai itu. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai, tidak mesti uang. Karena itu sering saya sampaikan bahasanya Orang yang membolehkan di tempat kita membolehkan bayar zakat fitri dengan uang itu tidak konsisten. Wala Abu Hanifah dia ikuti, wala jumhur dia ikuti. Karena yang mau nerima uang untuk zakatul fitri, gimana kalau ada orang yang setor zakatul fitri tempe gitu, diterima enggak? Harusnya kalau dia mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, harus dia terima. Karena dia mengikuti mazhabnya Abu Hanifah dalam masalah ini, boleh qimah, boleh nilai uang ya enggak apa-apa, tempe seharga nilai beras 2,5 kilo juga enggak apa-apa. Kemudian ada yang karena bakul sarung kemudian sarung ya enggak apa-apa. Yang penting nilainya. Oh, ini saya kan ini satu jiwa 25.000, ini di rumah saya ada berapa jiwa? Ini saya bentukkan ini baju koko plus peci. Nilai. Yang kebetulan jualan baut, baut dan sekop. Yang kebetulan bos jualan pasir, ya saya kata betul saya mau bentuk pasir. Jualan paku ya sudah ini paku senilai harga yang menjadi kewajiban saya. Itu yang dimaksud dengan qimah. Yang ini dibolehkan oleh sebagian ulama Abu Hanifah dan sebelumnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Berarti kan tidak harus, yang dimaksud dengan qimah tidak harus uang, namun nilai. Yang senilai dengan kewajiban bahan makanan pokok yang harus dikeluarkan. Maka yang benar dalam masalahnya adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak sah dibayarkan dengan nilai uang ataupun benda yang lain yang senilai. Tidak boleh tidak harus to'am, harus bahan makanan. Kenapa tidak sah? Yang pertama karena itu menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, kemudian hadis Ibnu Abbas yang tadi kita baca. Kemudian yang kedua, karena itu menyelisih praktek para sahabat. Mereka membayarkan zakatul fitr dalam bentuk satu sok bahan makanan. Dan uang sudah dikenal oleh para sahabat. Dan nilai pun ada. Mereka punya baju, mereka punya unta, punya kambing. Tidak ada yang membayarkan zakatul fitr dengan kambing yang dia miliki. Atau dengan uang yang dia miliki. Alasan yang ketiga, wali anna zakatul fitri. Karena zakatul fitri adalah ibadah yang telah diwajibkan dalam jenis tertentu. Yaitu bahan makanan, maka tidak sah jika dibayarkan tidak dengan jenis tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian waktu wajibnya zakatul fitri yang dimaksud dengan waktu wajib adalah siapa yang terkena siapa yang berjumpa dengan waktu tersebut dia terkena kewajiban membayar zakatul fitri. Nah, kapan itu? Ada waktu berkaitan dengan zakatul fitri, ada satu waktu siapa yang berjumpa dengan waktu tersebut maka dia punya kewajiban membayar zakatul fitri. Jika tidak berjumpa dengan waktu itu maka dia tidak berkewajiban membayar zakatul fitri. Demikian juga tentang pengeluaran atau pembayaran zakatul fitri. Maka waktu yang menjadi sebab wajibnya zakatul fitri adalah birubi syams, dengan tenggelamnya matahari di hari puasa yang terakhir, yaitu malam Id. Lianna karena tenggelamnya matahari adalah waktu yang dengannya terwujud al-fitru. Min Ramadan, sudah berbuka dari Ramadan. Maka asalnya, ya pada dasarnya terdapat perselisihan tentang kapan waktu yang menyebabkan wajib. Pendapat kedua dalam masalah ini adalah terbitnya fajar di yaumil aid. Di yaumil aid. Namun pendapat yang lebih tepat adalah apa yang dipilih oleh penulis buku ini, yaitu tolak ukurnya adalah tenggelamnya matahari. Maka siapa yang menjumpai waktu tenggelamnya matahari, dia terkena kewajiban membayar zakatul fitri. Maka semua bayi yang lahir, semua bayi yang lahir sebelum tenggelamnya matahari di hari puasa terakhir, itu wajib dibayarkan zakatul fitrinya. Dan semua bayi yang lahir setelah tenggelam matahari, maka tidak terkena kewajiban. Semua orang yang meninggal dunia sebelum tenggelam matahari, tidak ada zakat fitri untuknya. Dan semua orang yang meninggal di malam hari raya setelah tenggelamnya matahari, maka dia berjumpa dengan waktu wajib, maka terkena kewajiban, ada kewajiban untuk membayar zakatul fitrinya. Semua orang yang masuk Islam sebelum tenggelamnya matahari, dia wajib bayar zakatul fitri. Kalau masuk Islamnya malam Id, tidak terkena kewajiban bayar zakatul fitri. Itu yang dimaksud dengan waktu wajib. Satu waktu yang siapa yang berjumpa dengan waktu itu, maka dia terkena kewajiban. Itu biasa disebut dengan waktil wujub. Wali ikhajah adapun berkaitan dengan pembayaran zakatul fitri, maka ada dua waktu. Waktu waktu fadilah wa ada, waktu yang utama, dan zakat fitri yang dibayarkan saat ini, maka statusnya adalah ada. Ada artinya adalah ibadah yang dikerjakan pada waktunya, kebalikan dari qadha. Ibadah yang dikerjakan di luar setelah waktunya berakhir. Maka kemudian waktu yang kedua adalah waktu boleh. Adapun waktu utama distribusi zakatul fitri adalah saat setelah terbitnya fajar tanggal 1 Syawal sampai kubail, beberapa menit sebelum dikerjakannya salat Id. Dasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakatul fitri dibayarkan sebelum berangkatnya orang ke tempat sholat. Habis subuh. Itu yang Nabi perintahkan. Maka waktu yang afdal distribusi zakatul fitri adalah setelah selesai subuh. Oleh karena itu, maka dianjurkan agar pelaksanaan sholat Id untuk Idul Fitri agak diakhirkan. Dan waktu bolehnya adalah satu atau dua hari sebelum hari Id tiba. Hal ini berdasarkan perbuatan sahabat Ibnu Umar dan para sahabat yang lain. Dan tidak boleh ditunda, menunda pembayaran zakatul fitri setelah selesai sholat Id dikerjakan. Ini tidak boleh dan tidak sah jika amdan, jika sengaja. Jika tidak sengaja, maka sah sebagai zakatul fitri. Lupa misalnya. Lupa kalau belum bayar zakatul fitri. Baru ingat setelah pulang sholat Id, maka tetap dibayarkan. Dan itu sah sebagai zakatul fitri. Atau ya, cari beras keliling-keliling kemana-mana enggak ada. Baru ketemu ada beras setelah selesai sholat Id misalnya. Maka baru ketika itu dia beli beras untuk dia bayarkan sebagai zakatul fitri. Maka ini sah sebagai zakatul fitri karena terpaksa. Yang tidak sah manakala sengaja. Fa'in akhara, maka jika dia tunda, yaitu dengan sengaja, maka statusnya adalah sedekah biasa. Maka jika ditunda dengan sengaja, wajib untuk tetap dibayarkan. Jika ditunda dengan sengaja, wajib tetap dibayarkan dalam rangka, karena itu adalah hak fakir miskin. Namun tidak terhitung melakukan, membayar zakatul fitri. Namun terhitung sedekah biasa. Wayaksam, dan jika dia sengaja, maka dosa, dia berdosa karena menunda pelaksanaan penyerahan zakatul fitri. Mengat sabda Nabi SAW, siapa yang membayarkannya sebelum sholat Id, maka itulah zakat yang diterima, dan siapa yang membayarnya setelah sholat, maka itu sedekah biasa. Maka sebelum sholat Id dilaksanakan, zakat fitri harus sudah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak boleh menumpuk di panitia misalnya. Karena panitia ini wakil orang yang membayar zakat. Dan hanya jika belum sampai kepada si miskin, namun sudah dipegang oleh wakil si miskin. Maka ada yang ada miskin fulan yang dia mau diberi zakatul fitri. Pas waktu mau diberikan, dia sedang safar. Maka dititipkan kepada keluarganya. Atau kepada tetangganya, ini adalah zakat fitri fulan nanti. Dan sebelum dia safar, dia sudah ngomong sama tetangganya. Nanti kalau ada orang kesini-kesini mau memberi sesuatu untuk saya, tolong kamu yang terima. Nah, maka ini wakil si miskin, maka boleh. Belum sampai pada si miskin, namun sudah dipegang oleh wakil si miskin. Tapi kalau numpuk di wakil si pembayar zakat, tidak boleh. Numpuk di wakil si pembayar zakat, dalam hal ini adalah panitia. Belum didistribusikan sampai sholat Id dilaksanakan. Maka ini tidak diperkenankan. Boleh numpuk, namun diwakil si miskin. Contohnya tadi miskinnya mau safar, bilang sama tetangganya, saya biasanya dapat zakatul fitri. Nah, ini kalau dapat lagi, kamu yang simpankan ya. Nah, saya mau keperluan safar. Nah, maka belum sampai kepada si miskin, tapi sudah sampai kepada wakilnya. Itu sudah sah, sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang ke-6, fi ahli zakat, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Zakat mal jelas, ya, zakat fitri, ya, adalah menurut pendapat jumhur ulama. Apa yang pertama, siapakah orang yang berhak untuk mendapatkan zakat dan dalilnya? Orang yang berhak untuk mendapatkan, yang dimaksud dengan ahli zakat, adalah orang yang berhak mendapatkan zakat, dan itu ada 8 golongan. Yang Allah batasi pada 8 golongan. Allah batasi pada 8 golongan saja dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat yang ke-60. Ya, maka berdasarkan At-Taubah ayat 60, zakat fitri atau zakat mal itu tidak berlaku untuk semua kegiatan kebaikan, terbatas hanya 8 golongan saja. Maka hal ini adalah bantahan untuk orang yang mengatakan fisabilillah adalah semua jalan kebaikan, sampai-sampai buat jembatan, buat jalan, dan yang lainnya. Karena jika fisabilillah dimaknai dengan segala bentuk kebaikan, maka fungsi hasar jadinya hilang. Kalau begitu zakat itu tidak hanya untuk 8 golongan. Untuk apa Allah sebut 8 golongan? Mungkin nyatanya bisa untuk semua. Mau bikin jalan, jembatan, rumah sakit, mau bikin tetek bengek ini dan itu semuanya bisa. Kalau begitu makna hasr Ya Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat 60 itu jadinya hilang. Padahal makna dari At-Taubah 60 adalah hasak. Membatasi zakat hanya boleh didistribusikan kepada 8 golongan ini. Selain 8 tidak boleh. Lalu kalau fisabilillahnya semua jalan kebaikan, semua yang manfaat dan semua yang bersifat sosial, semua yang manfaat, semua yang bersifat sosial, jadinya hilang itu fungsi hasar. Membatasi hanya untuk 8. Ya, itu penjelasan untuk 8 golongannya ada sebagai berikut. Yang pertama adalah fuqara, jamak dari fakir. Itulah orang yang tidak ada, laisa ladaihi, dia tidak ada badannya, dia tidak memiliki uang atau harta yang bisa menutupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang dia tanggung nafkahnya. Berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sebabnya karena dia tidak punya penghasilan sama sekali, dikarenakan dia cacat, sehingga tidak bisa bekerja, atau karena faktor yang lain. Atau dia punya penghasilan namun kurang dari setengah kebutuhan. Harusnya dia sehari itu masak 2 kilo, untuk kebutuhan dia dan ini untuk 3 kali makan, misalnya 2 kilo misalnya, ternyata penghasilan yang dia dapatkan itu cuma cukup untuk masak 1,5 kilo, 3/4 kilo. Tadi misalnya 2 kilo, maka yang digolongkan fakir manakala kurang dari setengah. Kurang dari setengah. Akal minis. Maka dia tidak bisa masak 1 kilo itu tidak bisa. Ya Rahmatullah. Kemudian besaran uang zakat yang dia berikan atau yang dia dapatkan, maka dia diberi zakat yang mencukupi kebutuhannya selama setahun. Demikian yang kita umum rata-rata disampaikan oleh para fuqaha di masa silam. Apa umumnya para fuqaha mengatakan demikian. Dia berhak untuk mendapatkan zakat kebutuhan untuk setahun. Ya, namun jika ini dipraktekkan, itu bisa jadi habis sebelum setahun. Langsung dikasih mak gelontor jumlah banyak kebutuhan setahun. Itu malah untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, malah belum setahun sudah habis. Maka ada pembahasan, gimana kalau ditahan. Ditahan. Biar tidak langsung kasihkan mak berdua jumlah banyak. Ya. Kalau kebutuhan dia, kebutuhan wajarnya sebulan 1 juta, kan berarti langsung dapat 12 juta. Nah, itu malah 3 bulan sudah habis semua atau bahkan kurang dari itu. Boleh tidak ditahan. Dan untuk kebutuhan, untuk demi kepentingan si miskin, si fakir itu sendiri. Maka jawabannya perlu rincian siapa yang menahan. Kalau yang menahan adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat, tidak boleh. Namun jika yang menahan adalah pemerintah, karena yang urusan zakat aslinya kan seluruhnya ditangani oleh amil, yang merupakan amilnya adalah sama dengan pemerintah. Jika itu adalah karena pertimbangan pemerintah, dia tahan. Nanti kalau langsung 12 juta langsung kasihkan, nanti habis. Maka ditahan, ini kebutuhan sebulan dulu. Terus nanti bulan berikutnya dan seterusnya, maka boleh. Kemudian yang kedua adalah masakin, jamak dari miskin. Yang miskin itu diambil dari kata-kata sakana yang artinya tenang. Karena orang miskin harusnya enggak banyak pola. Orang miskin harusnya enggak banyak pola. Katanya miskin, namun bisa banyak jalan-jalan ke sana, kemari. Banyak mutar-mutar. Orang miskin gak bisa mutar-mutar. Gak punya duit untuk mutar-mutar. Makanya bukan orang miskin. Mau bisa pergi ke sana, pergi ke sana. Namun bilang, saya miskin. Atau dia adalah tenang dalam artian tidak memiliki kesombongan karena faktor dan sebab memiliki harta. Tidak sebagaimana kondisi sebagian orang kaya. Atau umumnya orang kaya. Ya, pengertiannya adalah orang yang mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi separuh kebutuhan pokok, kebutuhan cukupnya atau lebih dari separuh. Namun tidak sampai bisa utuh. Harusnya sehari tadi 2 kilo, ya, dia bisa 1 kilo, bisa 1,5 kilo, 1,3/4 untuk kebutuhan makannya. Maka ini miskin. Semacam orang yang punya penghasilan 100, orang yang punya penghasilan 100 padahal kebutuhannya adalah 200. Di penghasilannya 100 rial, padahal kebutuhan sebulannya 200 rial. Maka sama dengan fakir, dia diberi zakat yang cukup untuk kebutuhan selama setahun. Kemudian amil atas zakat. Amilun jamak dari amil, yaitu adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menguti dan ngambili zakat. Maka penguasa kemudian memberikan pada si pekerja ini apa yang mencukupi kebutuhannya selama dia pergi dan pulang, meskipun sebenarnya dia adalah orang kaya. Lianal amil, karena amil itu telah totalitas memberikan dirinya untuk pekerjaan ini. Maka amilun adalah orang yang bekerja mengambil zakat, mencatatnya, menjaganya, kemudian mendistribusikannya ala mustahiqiha kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Maka syarat untuk disebut amil, yang berhak untuk mendapatkan jatah amil, diangkat oleh penguasa. Dan dia punya kewenangan untuk mengambili, memunguti, dan bukan sekedar menerima. Namun yang namanya amil itu khud min amwalihim. Ambil harta mereka yang kena zakat. Bukan hanya menerima, tolong telepon kami, kami akan datang. Tidak demikian. Kamu telepon, tidak telepon, saya datang. Itu amil. Kamu telpon, tidak telpon, kamu tokomu gede, masa enggak setor zakat perdagangan, zakat tokomu. Ya. Kamu telpon, enggak telpon, tak datang. Ini sudah setahun ini belum. Belum bayar zakat. Itu amil. Maka dia punya otoritas, oleh karena itu dia disebut amil alaiha. Dan beda antara amilu alaiha dan amilu fiha. Ini kalau amil alaiha punya otoritas. Kalau amil fiha pasrah. Ya pokoknya kalau ada dikelola, kalau enggak ada ya, ya cuma bisa iklan di mana-mana. Dan disampaikan bahwasanya amil yang mendapatkan gaji dari zakat tadi adalah orang yang totalitas waktunya habis untuk urusan zakat. Qad farragha nafsahu li hadzal amal. Sekarang ada tren di lembaga-lembaga sosial, boleh jadi panti atau yang lain yang mengumpulkan dana zakat infak dari masyarakat, itu ada iming-iming untuk orang yang muter nyari atau ngambili. Nanti email-email diiming-imingi sekian persen dari infak yang Anda dapatkan untuk Anda. ada yang ngasih iming-iming 20% sampai 40%. Jadi itu sebagian panti asuhan yang datang ke donatur, kemudian donaturnya ngasih 100 ribu, itu enggak 100 ribu sampai ke panti. Yang sampai ke panti cuma 60 ribu, 40 ribu masuk kantong dia. Padahal dia cuma modal datang tok. Ditelepon ini ada infak untuk panti. Datang petugasnya itu dapat 40 ribu. 60 ribunya yang masuk ke panti. Dan banyak yayasan sosial di tempat ini lagi tren semacam itu. 2 tahun ini atau kurang lebih. Maka sebagian, maka orang hati-hati ketika mau menyalurkan lewat panti atau yayasan-yayasan sosial, itu orang yang hati-hati dalam masalah ini akan tanya, ini sampai ke anak-anak berapa mbak? Ini sampai ke anak-anak berapa? Ketika dicek, oh gak sampai semua. Maka boleh jadi dialihkan ke tempat yang ya, menurut dia lebih baik. Namun ini tren yayasan yang bergerak untuk mengumpulkan dana umat, zakat, dan infak. Ada tren fee per sekali dalam bentuk persentase sekali ngambil zakat di tempat orang yang mau atau di infak di tempat orang yang mau membayar zakat atau infak melalui yayasan tersebut. Oleh karena itu, maka satu nasihat yang wajib untuk diberikan kepada orang yang mau mau zakat atau infaknya mau lewat satu yayasan sosial tertentu, itu hendaknya memastikan ini adalah yayasan yang amanah ataukah tidak. Nanti jangan berharap saya sudah membantu sekian, pikirannya sudah merasa membantu anak yatim dengan senilai sekian, padahal enggak. Dan merasa sudah untuk kepentingan anak yatim, kepentingan kegiatan sosial, dia sudah keluarkan 1 juta, padahal ternyata enggak. 1 juta itu sampai ke tujuan pokok cuma 600 ribu. 40% cuma. 40%-nya itu dibawa oleh orang yang ngambil, masuk kantongnya orang yang ngambil. Sebagian 20%. Maka di sini dikatakan amil ala zakat itu diberi zakat karena faktor dia totalitas kerja ngurus itu. Kalau yang ini tadi orang yang ambil zakat itu boleh jadi itu cuma sambilan. Sambilan kerjaan pokoknya bukan itu, namun ketika ada karena gara-gara dia punya link, ada ini orang kaya pingin bantu sana, dia tinggal ngambil, wah, sudah dapat sekian persen dari yang diberikan oleh orang kaya tadi. Dan kalau untuk di tempat kita ya, yayasan sosial mungkin ini fenomena yang belum begitu lama. Kalau fenomena yang lama itu adalah fenomena yayasan-yayasan yang bergerak di pembangunan masjid dari donatur-donatur luar negeri. Untuk begitu dapat uang donatur dari luar negeri yang ini titip tolong bikinkan masjid di Indonesia. Sebagian sudah langsung sekali begitu nerima langsung potong 20%. Sekedar karena jadi perantara aja, jadi talang 20%, sebagainya 30%. Jadi duit yang dari donatur sekian itu tidak kemudian seluruhnya sebagaimana pesan dia ini duit untuk bangun masjid. Pesannya kan ini duit untuk bangun masjid. Nah, nih, yang untuk bangun masjid 70% saja. 30 langsung potong diambil oleh nih, talang. Orang Jawa bilang ini talang teles ini. Bukan talang garing. Ini cuma talang, cuma tempat lewat, namun dia ikut basah. Nah, bukan talang yang garing ikut basah, namun dia ikut basah. Nah, banyak talang-talang basah itu banyak. Di dunia dana-dana sosial. Jarang yang kemudian mau jadi talang dan itu talang garing. Talang yang tidak dapat cipatan. Nah, kemudian wal mu'alafati qulubuhum, dan orang-orang yang diambil simpati hatinya. Maka adanya mu'alaf dalam dalam pembagian zakat, ini dalil mengisyaratkan bolehnya memanfaatkan zakat atau menggunakan uang untuk kepentingan dakwah. Untuk kepentingan dakwah. Orang ini kalau tidak disumpeli duit, ganggu macam-macam, banyak tingkah, banyak pola. Sumpeli duit, diem. Ya. Dia disumpel saja dengan duit. Biar diem dan enggak banyak bicara, enggak banyak mengganggu. Maka mu'alafati qulubuhum adalah orang-orang yang mereka ada sekelompok orang yang diberi zakat dalam rangka mengambil simpati hati mereka supaya mau masuk Islam jika mereka kafir. Atau mengambil simpati hati mereka dengan tujuan untuk mengkokohkan keimanan mereka jika baru masuk Islam. Ingkana jika mereka termasuk di'afil iman, orang-orang yang beriman lemah, orang-orang yang menyepelekan ibadah. Kemudian mu'alaf yang jenis yang ketiga, au litarhibi dhawihim fil islam. Dia adalah tokoh berpengaruh. Dia adalah tokoh berpengaruh di satu keluarga besar, boleh jadi suku atau yang lain. Maka dia diberi uang zakat meskipun dia kaya. Diberi uang zakat tujuannya adalah tarhibi dhawihim. Supaya kita tidak perlu ngomong. Dia yang ngomong memotivasi bawahannya, orang-orang di bawahnya untuk masuk Islam. Boleh jadi dia orang mu'alaf jenis yang ketiga ini boleh jadi muslim, boleh jadi kafir. Ini jelas dia tokoh berpengaruh di satu keluarga besar ya sama dengan suku atau semacam itu. Jika ini dikasih duit, dia yang sendiri yang semangat untuk ayo masuk Islam, masuk Islam. Meskipun boleh jadi dia tidak mau masuk Islam, dia memotivasi orang untuk masuk Islam. Kenapa? Karena sama orang Islam dikasih duit. Kemudian yang keempat, tolaban lima unatihim, atau orang-orang yang kita beri uang zakat dalam rangka untuk mengharap bantuan mereka. Dia jika dikasih duit, dikasih uang zakat, diambilkan dari uang zakat, dikasih uang, dia banyak bantu dakwah. Padahal juga dia membantu dakwah, masya Allah, pengaruhnya luar biasa. Tapi kalau enggak, dia sama sekali enggak mau bantu-bantu, enggak mau nolong. Boleh jadi dia penguasa, boleh jadi dia adalah orang yang kuat, posisinya bagus, strategis. Dia akan banyak memberikan bantuan kalau dia diberi uang. Au kafi adzahum, atau supaya dia tidak mengganggu. Yang kelima adalah orang-orang yang mengganggu dakwah. Jika disumpel pakai duit, dia enggak ganggu dakwah. Maka sumpel dengan duit. Tapi yang layak untuk bisa nyumpel dia kan. Kalau cuma dikasih 100.000 ya enggak nyumpel kan. Duit yang lumayan untuk nyumpel dia, nyumpel mulutnya supaya enggak ngoceh gini gitu. Kalau enggak disumpel dia ngoceh tentang ganggu dakwah, ganggu jalannya dakwah. Ini ketika disowani kasih duit, nih untuk bapak monggo terserah. Untuk apa mas? Ya terserah bapak lah. Itu terus jadinya diem. gak bantu, malah kemudian duku. Maka itu macam-macam mu'alaf. Maka mu'alaf itu macam-macam bentuknya, boleh jadi dia kafir, boleh jadi dia muslim. Dan apa motivasi untuk kita beri dia uang zakat, ya, tadi ada beberapa motivasi. Maka itu makna mu'alaf, dan ini berbeda dengan makna mu'alaf dalam bahasa keseharian di tempat kita. Mu'alaf dalam bahasa keseharian tempat kita itu adalah orang yang masuk Islam dan bapak ibunya bukan muslim. Itu meskipun sudah 30 tahun, dia itu mu'alaf loh. Iya tuh Pak. Kapan masuk Islamnya? Ya sudah lama sih. Sudah 30 tahun yang lewat. Ah, itu disebut mu'alaf. Di bahasa keseharian dipakai di masyarakat kita, istilah mu'alaf itu asal bukan dari keluarga terlahir tidak dengan status sebagai seorang muslim karena berasal dari keluarga muslim. Kemudian wa fi riqab. Riqab jamak dari raqabah yang mana asalnya adalah leher dan yang dimaksudkan adalah budak muslim atau budak perempuan, budak laki-laki muslim atau budak perempuan yang dibeli di pasar budak atau dibeli dari pemilik budak dari harta zakat dengan tujuan untuk dimerdekakan. Dengan tujuan untuk dimerdekakan. Atau dia adalah budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang tuannya mengatakan pada si budak tadi, jika kamu bisa nyerahkan pada saya uang senilai sekian, kamu saya merdekakan. Terserah kamu dapat duit dari mana. Ya, dan boleh jadi tuannya ngasih kelonggaran berupa cicilan. Pokoknya kamu per bulan nyicil ke saya sekian. Sampai rentang waktu 12 bulan atau 24 bulan sekian, sekian, sekian. Ini per bulan kamu kasih saya sekian. Setelah itu selesai kamu merdeka. Namanya budak mukatab. Ya, ucapan seorang pemilik budak kepada budaknya semacam itu disebut kitabah. Jadi kitabah jangan selalu diartikan tulisan. Nanti bisa salah makna. Kitabah makna yang lainnya adalah ucapan seorang pemilik budak kepada budaknya begini, begini, begini tadi. Maka yukta dia diberi zakat yang bisa untuk menutupi nujum kitabatihi. Ini kitabah. Nujum di sini artinya angsuran. Jangan diartikan bintang. Nah. Maka Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Tidak sekaligus. Itu bahasa Arabnya, nazalal Qur'anu munajjaman. Nazalal Qur'anu munajjaman. Al-Quran itu turun munajjaman. Bukan berbintang-bintang ya. Namun berangsur-angsur. Najmun, najmun ba'dan najmin. Maka untuk menutupi nujuma kitabati, untuk menutupi angsuran transaksi kitabahnya, supaya dia menjadi orang merdeka, bisa melakukan transaksi dan menjadi anggota yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat dan memungkinkan untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk yang sempurna. Demikian juga termasuk wa fi riqab adalah tawanan muslim. Maka dia dimerdekakan dengan menggunakan uang zakat dari musuh, yaitu dari orang kafir, dengan menggunakan uang zakat. Dan gharimun, jamak dari gharim, dia adalah al-madin, orang yang terlilit utang. Artinya dia taham maladainan, menanggung utang, dan tidak mampu untuk membayar utang, dan utangnya bukan untuk maksiat. Bukan punya utang gara-gara kalah judi. Namun, dia punya utang karena bangkrutnya usaha. Dia punya utang karena dimiskinkan oleh rumah sakit. Nah, karena banyak rumah sakit itu masuk rumah sakit kaya keluar miskin. Banyak orang masuk rumah sakit itu kaya, nun keluar dari rumah sakit itu jadi miskin. Keluar biaya sekian-sekian. Penghasilan cuma seberapa, dibebani 70 juta. Udah, rumah sama ininya kontal hilang semua. Kan? Jadi masuk kaya keluar miskin, Sebagian nasabah masuk rumah sakit demikian. Maka dia karena untuk berobat, dia punya utang, maka ya, utangnya bisa ditutup dari uang zakat. Baik, utang tersebut linapsihi, untuk kepentingan pribadinya. Fi amrin mubah, asalkan itu urusan yang mubah. Untuk berobat, untuk karena tadi usaha yang jatuh, yang pailit, dan usahanya bukan usaha yang maksiat. Atau untuk kepentingan orang lain, semacam mendamaikan ya, orang yang bersengketa. Nah, terutama di masa silam, itu jika ada dua suku itu berperang, maka dua suku ini mau damai, syaratnya masing-masing suku minta supaya diatnya ditebus. Klausul perjanjian damai, kalau suku Arab perang, ini korban di suku kami 50 orang, ini 50 orang. Misalnya. Semuanya minta ditebus. Nanti orang yang mengusahakan untuk mendamaikan orang ini, biasanya kalau tidak terlalu kaya, dia langsung jadi miskin. Akhirnya orang yang punya keinginan untuk mendamaikan dua suku ini, maka dia membayar 100 unta kali 50 ke suku ini, 100 unta kali 50 untuk suku itu. 100 ekor unta kali 100. Kalau satu ekor unta 8 juta, tinggal dihitung. Itu klausul perjanjian kalau suku Arab mau damai itu. Ya bisa damai. Nah, udah bosan perangan. Udah bertahun-tahun, ya kan bisa damai. Namun semua anggota suku kami yang korban, diatnya dibayarkan. Diatnya dibayarkan. Kalau enggak, ya meskipun udah bosan, ya perang masih kami lanjutkan. Maka uang sampai orang yang punya keinginan untuk mendamaikan suku ini, dia sampai harus berutang kemana-mana. Atas nama pribadinya, tapi untuk kepentingan ini. Pinjam duit untuk bayar. Nah, akhirnya damai. Maka orang mau mendamaikan dua suku yang berperang itu, dia butuh modal besar. Sampai harus berutang. Maka Allah beri itu utang-utang orang utang dalam tujuan semacam ini bisa ditutup dengan zakat. Maka kalau kita tahu gambarannya, maka kita bisa bayangkan kenapa kok perlu sampai ini. Cuma mendamaikan dua orang yang bersengketa atau dua pihak yang bersengketa, kok sampai perlu utang dalam jumlah yang banyak sehingga perlu ditutup dengan zakat. Itu gimana ceritanya? Kalau cuma mendamaikan dua pihak yang bersengketa di tempat kita, kayaknya enggak perlu harus keluar duit banyak-banyak kayak gini kan. Kalau tahu bagaimanakah tradisi orang Arab, suku-suku Arab dalam masalah damai, maka mafhum. Maka bisa dipahami. Fahata yu'ta, maka orang ini diberi dari zakat yang bisa untuk menutupi utangnya. Wal gharim, dan orang yang berutang untuk mendamaikan orang yang bersengketa itu diberi zakat meskipun dia orang kaya. Dan fisabilillah, yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan dia adalah al-mutawwi'un, sukarelawan, yang dia tidak memiliki ratib gaji dari kas negara. Maka dia diberi zakat, baik dia adalah orang kaya ataupun orang miskin. Maka dia sukarelawan. Dan sukarelawan yang asli, dia tidak di, semuanya adalah duit dia. Di tempat kita banyak kegiatan sosial, itu ada sukarelawan, gempa dan semacam itu digaji sama pihak yang ngirim. Tidak kemudian semuanya duit si sukarelawan. Ada bencana alam, maka ada dikirimkan sukarelawan dari dari satu yayasan atau dari partai, nah itu mereka bergaji tiap bulannya, meskipun namanya sukarelawan. Namun sukarelawan dimaksudkan di sini sama sekali dia tidak dapat apa-apa. Itu semua untuk jihad, dia berangkat jihad dan semuanya adalah ya, duitnya sendiri. Semuanya adalah biaya dia sendiri. Dan Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal. Yang dia mengkotek terputus di jalan, enggak bisa melanjutkan perjalanan untuk sampai ke kampungnya. Yang dia ini butuh harta. Liwasil as-safar untuk melanjutkan perjalanan sampai ke kampungnya. Maka dia berhak untuk mendapatkan zakat jika tidak dijumpai orang yang mau memberikan utangan kepadanya. Kemudian fi hadil ladzi, kemudian tentang batasan orang-orang yang tidak boleh diberi zakat. Kemudian golongan-golongan yang tidak boleh diberikan zakat kepada mereka adalah pertama orang kaya. Dan orang kaya itu ada beberapa macam. Pertama orang kaya karena banyak harta. Yang kedua adalah orang kaya karena ada yang menanggung. Dia tidak kerja, non ada yang menafkahi rutin paten tiap bulannya, maka dia kaya. Maka ada sebagian pemahaman, wah ini si Anu, si Fulan, itu janda, ini perlu diberi zakat. Dia miskin. Padahal tiap bulan anaknya ngirim. Ini gak kerja, ini janda, janda tua. Padahal tiap bulan anaknya ngirim. Maka ini bukan orang miskin, dia orang kaya. Kaya karena disubsidi oleh orang lain, disubsidi oleh anaknya. Ada yang menanggung nafkahnya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang kaya, statusnya kaya karena al-aqwiya al-muktasibun. Badannya sehat, bisa kerja. Dan tidak punya duit karena malas kerja. Maka orang ini statusnya kaya, tidak boleh nerima zakat. Yang miskin, yang memang asli miskin, dia kuat, bisa kerja, dan memang penghasilannya dapatnya memang sedikit. Karena skill yang kurang dan yang lainnya. Atau faktor yang lain. Adapun orang yang tidak punya duit karena dia tidak mau kerja, padahal badannya sehat, kuat, dan bisa kerja, maka dia bukan tergolong miskin, namun tergolong kaya. Yang tidak berhak mendapatkan zakat. Nabi katakan, la hadza fiha li ghaniyyin. Tidak ada jatah dalam zakat untuk orang kaya, wala li qawiyyin muktasabin. Demikian juga tidak ada jatah zakat untuk orang yang badannya kuat, muktasibin, bisa kerja. Namun dia tidak mau kerja, sehingga dia tidak punya uang. Maka pengangguran semacam ini bukan tergolong orang miskin. Dia orang kaya, tidak boleh dia diberi zakat. Namun untuk amil, kemudian gharim, maka bisa diberi zakat meskipun kaya, sebagaimana keterangan yang lewat. Wal qadir alal kas, dan orang yang bisa kerja, jika waktunya itu habis untuk menuntut ilmu agama, dan karena itu dia tidak punya harta, maka boleh diberi zakat. Karena thalabul ilmu adalah termasuk jihad fisabilillah. Adapun, jika seorang itu mampu untuk kerja, dan waktunya habis untuk beribadah, dan dia meninggalkan kerja untuk tafaruk, untuk konsentrasi melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, tidak boleh diberi zakat. Karena ibadah itu manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri, beda dengan ilmu. Maka disini ada pengecualian untuk orang yang kuat dan bisa kerja. Orang yang kuat dan bisa kerja, kemudian dia tidak kerja karena thalabul ilmi syar'i, ya, boleh diberi zakat. Dan orang yang kuat, bisa kerja, dia tidak kerja karena mau menjadi abid, menjadi ahli ibadah, tidak berhak untuk mendapatkan uang zakat. Kemudian zakat tidak boleh diberikan pada usul dan furu'. Usul itu ke atas. Bapak, kakek, buyut, nenek, furuk ke bawah, anak, cucu, dan seterusnya. Wa zaujah, demikian juga istri, yang wajib dinafkahi oleh seseorang. Maka kaidah dalam masalah ini tidak boleh membayarkan zakat kepada orang yang wajib atas si muslim menafkahinya. Jika orang tersebut wajib dia nafkahi, semacam kan itu bapak dan ibunya, kakek dan neneknya, anak ataukah cucunya, demikian juga saudaranya. Jika dia mampu berlimpah hartanya dan saudaranya, kandungnya itu memang membutuhkan. Ya, maka ini adalah tanggungan saudara-saudaranya yang laki-laki. Kenapa tidak boleh dan tidak sah? Karena menyerahkan zakat kepada mereka-mereka ini menyebabkan tidak yurnihim. Menyebabkan mereka tidak lagi memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya. Menggugurkan kewajiban nafkah. Harusnya tiap bulan ngasih uang nafkah, akhirnya tidak ngasih gara-gara sudah digelontorkan dalam bentuk zakat. Sehingga yuski tuha menggugurkan kewajiban nafkah dari dirinya. Wa min sama, maka dari sana manfaat zakat itu kembali kepada orang tersebut. Sehingga seakan-akan dia memberikan zakat kepada dirinya sendiri. Maka jadinya dia terhitung memberikan zakat pada dirinya sendiri. Karena dia wajib menafkahi orang itu. Dia wajib menafkahi orang itu. Akhirnya karena sudah dikasih zakat, dia tidak perlu ngasih nafkah. Jadilah hilang kewajiban memberi nafkah. Dengan itu maka dia diuntungkan secara finansial. Jadi dia diuntungkan. Maka berarti hakikatnya dia menafkahi manfaat zakat itu kembali kepada dirinya sendiri. Dia menzakati dirinya sendiri. Dan orang kafir yang bukan mu'alaf, bukan orang yang diambil simpatinya dan hatinya, maka tidak boleh membayarkan zakat kepada orang kafir. Yang tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir, mengat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari orang kaya kaum muslimin, dikembalikan kepada orang miskin kaum muslimin. Artinya kaya kaum muslimin dan fakir kaum muslimin bukan yang kafir. Karena di antara maksud zakat adalah memenuhi kebutuhan fakir kaum muslimin dan menguatkan ikatan rasa cinta dan persaudaraan antara anggota masyarakat muslim. Dan ini satu hal yang tidak boleh dengan orang kafir. Kemudian yang keempat adalah keluarga Nabi. Maka Habib itu tidak boleh dapat zakat. Keluarga Nabi karena keturunan Nabi termasuk keluarga Nabi. Perlu diketahui keluarga Nabi tidak hanya sebatas keturunan Nabi. Keturunan Nabi adalah bagian dari keluarga Nabi. Maka setiap keturunan Nabi adalah keluarga Nabi, namun tidak semua keluarga Nabi adalah keturunan Nabi. Maka zakat tidaklah halal untuk keluarga Nabi dalam rangka memuliakan mereka karena mulianya mereka. Nabi bersabda, tidaklah halal zakat itu untuk keluarga Muhammad karena dia adalah kotoran manusia. Dan tentang siapa itu keluarga Nabi, maka ada yang mengatakan Banu Hasib dan Banu Muttalib. Wakilah dan ada yang mengatakan Banu Hasim saja, dan inilah yang benar menurut penulis buku ini. Kemudian di tempat saya ada kalimat yang agak ganjil, wa alaihi, toksnya apa? Oh, dicetakan yang lain. Yasihu. Yasihu apa latasihu? Yasihu. Oh. Wa alaihi, maka berdasarkan hal tersebut, maka boleh memberikan zakat kepada Bani Muttalib yang bukan Bani Hasim, karena dia bukan bagian dari keluarga Muhammad. Dan mengingat keumuman ayat, sedekah itu zakat itu orang-orang fakir, maka termasuk di dalamnya Banu Al-Muttalib. Kemudian yang kelima, demikian juga tidak boleh memberikan zakat kepada bekas budak keluarga Nabi. Karena Nabi mengatakan, sesungguhnya zakat tidaklah halal bagi kami, dan sesungguhnya bekas budak satu keluarga adalah bagian dari keluarga tersebut. Yang dimaksud dengan mawalil kaum adalah utaqa, orang-orang yang dimerdekakan oleh keluarga tersebut. Yang dimaksud dengan bagian dari diri mereka sendiri, artinya hukumnya sebagaimana hukum keluarga tersebut. Sehingga haram zakat bagi bekas budak keluarga Bani Hashim. Kemudian budak, zakat tidaklah diberikan kepada budak, karena harta budak itu menjadi milik tuannya. Maka jika zakat diberikan pada budak, ingkolabat berubah dia menjadi milik tuannya. Dan karena nafkah itu sudah ditanggung dan kewajiban tuannya. Namun terkecualikan dalam masalah ini adalah budak mukatab yang dia diberi zakat yang bisa untuk yakdi melunasi utang gara-gara transaksi kitabah antara dia dengan tuannya. Demikian juga kecuali amil atas zakat. Maka jika budak tersebut menjadi amil zakat, dia diberi zakat. Lianna karena budak tersebut statusnya sebagaimana karyawan. Dan budak boleh dikaryawankan seasalkan seizin tuannya. Maka siapa yang menyerahkan zakat pada kelompok-kelompok ini dalam keadaan tahu kalau dia tidak boleh diberi zakat, maka dia berdosa. Dan apakah disyaratkan isti'ab al-asnab? Ini 8 asnab yang disebutkan dalam Al-Quran saat distribusi zakat. Ketika ada distribusi zakat, kemudian di masyarakat tersebut, kalau dilihat ada 7 golongan, apakah zakat yang ada ini harus diratakan agar semua 7 golongan itu dapat? Boleh enggak kalau cuma dihabiskan untuk 1 golongan saja atau 2 golongan? Ini realitanya sebenarnya di sini ada 7 golongan misalnya. Dari 8 golongan yang wajib dapat zakat, ada 7. Boleh enggak semua zakat dihabiskan untuk fakir miskin saja? Ghorim tidak dikasih. Ibnu Sabil enggak dikasih. Ini boleh apa tidak? Sah ataukah tidak? Kalau kita katakan wajib isti'ab, maka wajib diratakan. Semua kelompok dapat. Dan ini madzhab Syafi'i yang mewajibkan isti'ab. Namun yang benar, isti'ab tidak wajib. Tidak harus ada pemerataan. Boleh dihabiskan zakat yang ada cuma untuk fakir miskin saja tanpa yang lain. Maka tidak disyaratkan harus ada pemerataan untuk ke-8 golongan yang disebutkan saat distribusi zakat alal qawli sahih menurut pendapat yang benar. Bahkan sah membayarkan zakat kepada 1 golongan dari 8 golongan yang ada. Mengingat firman Allah Ta'ala, jika kalian bersedekah dengan terang-terangan maka itu baik. Jika wa in tukhfuha kalian sedekah sembunyi-sembunyi, kalian berikan kepada fakir miskin, maka itu satu hal yang juga baik bagi kalian. Kalau katakan jika cuma diberikan pada fakir miskin itu baik, bukan satu hal yang tercela. Dan sabda Nabi diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan pada orang miskin. Hadisnya muttafaqun alaih. Diatkan Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sebutkan distribusinya cuma pada fakir saja. Nabi tidak mencela dan menyalahkannya. Demikian juga sabda Nabi kepada Qabisah. Tinggallah engkau di tempat kami, tinggallah engkau di Madinah, sampai datang uang zakat, maka engkau akan kuberi bekal dari uang zakat tersebut. Maka dalil ini menunjukkan bahasa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, zakat itu fakir, miskin, dan seterusnya adalah penjelasan tentang orang yang berhak dapat zakat, dan tidaklah mengharuskan takmim pemerataan kepada semua orang yang berhak untuk mendapatkan zakat ingda tafriq pada saat distribusi zakat. Dan hukum memindah zakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Diperbolehkan memindah zakat, mentransfer zakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik tempat lain-lain tersebut dekat ataupun jauh jika ada kebutuhan. Semisal tempat yang jauh tersebut lebih miskin orang-orangnya. Atau orang yang membayar zakat ini punya kerabat yang miskin di tempat lain yang jauh, yang kemiskinannya sama dengan kemiskinan orang-orang di sekelilingnya. maka dengan zakat diberikan pada kerabat yang tidak wajib dinafkahi tentunya, maka terwujudlah maslahat, yaitu sedekah sekaligus menyambung hubungan kekerabatan. Dan pendapat yang membolehkan transfer zakat atau pemindahan zakat inilah yang benar, mengingat firman Allah, zakat itu hanyalah untuk fakir dan miskin. Artinya fakir dan miskin, fi kulli makanin, di semua tempat. Ya, demikian yang kita baca dan akhir kesempatan pagi hari ini, dan ini adalah majelis terakhir untuk kajian pagi Ramadan tahun ini. Ya Allah, ma'alimna ma'yangfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Misalkan seorang musafir pada hari kedua dia melepaskan khufnya, kemudian wudu lalu memakai lagi khufnya. Apakah jangka waktu mengusap khuf dimulai awal lagi? Ya, dimulai dari awal lagi. Bagaimana ketika hal tersebut terjadi berkali-kali, beberapa kali tidak mengapa. Demikianlah kemudahan yang diberikan oleh Islam untuk dirinya. Ya, Ustaz menyampaikan menghilangkan najis bisa dengan cara apapun, misalnya dengan menjemur kasur. Bagaimana jika misalnya celana terkena percikan kencing, kemudian selama beberapa waktu celana tersebut kena angin atau panas matahari dalam perjalanan, tidak ada bekas dan bau pada celana, apakah celana tersebut boleh digunakan untuk sholat? Jawabannya boleh. Apakah tanah atau perumahan yang diperdagangkan ada zakatnya? Bisnis properti ada zakat, zakat perdagangan. Tapi jika tanah tersebut untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tidak ada rencana untuk dijual, untuk kebutuhan sendiri, maka tidak ada zakatnya semahal apapun tanah tersebut. Orang yang melakukan itikaf apakah boleh mandi atau buang hajat di rumah dikarenakan antri mandi atau buang hajat dan jarak masjid ke rumahnya sangat dekat? Yang pertama, untuk buang hajat boleh. Dia pulang ke rumahnya untuk buang hajat, namun dia tidak boleh duduk-duduk di rumahnya. Dia cuma masuk rumah, kemudian ke WC kamar mandi, kemudian buang hajat, selesai dia balik ke masjid. Kemudian yang kedua, untuk mandi ada dua macam. Untuk mandi junub, mandi wajib boleh. Ke rumah, mandi, selesai mandi, kemudian balik ke masjid. Untuk mandi harian, mandi pagi, mandi sore, tidak boleh. Karena itu bukan kebutuhan syar'i yang mendesak dan harus. Darah yang keluar sebelum keguguran dan setelah keguguran masuk kategori darah nifas ataukah tidak, usia kandungan 2,5 bulan. Tolak ukur darah nifas dan tidak adalah sudah berbentuk manusia ataukah tidak. Kalau sudah berbentuk manusia maka darah tersebut nifas. Jika tidak masih sekedar gumpalan darah maka bukan darah nifas. Dan Hanabilah mengatakan sudah berbentuk darah jika usia kehamilan 81 hari. Jika usia kehamilan 81 hari, maka keguguran mesti sudah berbentuk manusia. Berbentuk manusia ini tidak harus utuh. Tangannya sudah jelas kayak tangan, meskipun bagian yang lain belum. Nah, itu berdasarkan perhitungan penelitian para ulama masa silam, fukuha masa silam, para ulama Hanabilah 81 hari usia kehamilan. Maka jika 81, 82, atau, nah, maka itu darahnya darah nifas. Bolehkah jeda sholat tarawih dimanfaatkan sambil SMS yang diperlukan, telepon atau hal yang lain yang tidak sebentar? Insya Allah boleh, jika itu tidak mengganggu jalannya ibadah, dalam artian tidak mengganggu yang lain, demikian juga tidak menyebabkan dia masbuk. Apakah ada doa sebelum belajar? Tidak ada doa sebelum belajar. Raditu billahi robba bil islami dina, itu zikir pagi petang. Bukan doa mau belajar. Rabbi sini ilma wa rzuqni fahma, sekedar doa, namun itu bukan paket baku. Boleh saja orang menjadikannya sebagai zikir atau doa ketika mau belajar, namun tidak boleh terus-menerus. Jika dia lakukan terus-menerus jadi satu baku sehingga itu jadi melekat, seakan-akan ini bagian dari itu, jadi paket baku mau belajar, maka ini menjadi bermasalah. Jalan menuju bid'ah, minimal. Kalau sudah sampai terjadi kesan, itu adalah paket baku kalau mau belajar, maka jadi bid'ah. Kapankah batas akhir waktu dzikir petang? Maka terdapat perselisihan ulama tentang petang itu berawal dari kapan dan akhirnya kapan. Kalau pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya waktu asar sampai maghrib. Seandainya, namun boleh kodok. Boleh dikodok karena kesibukan dan yang lain baru ingat ba'dal maghrib atau ba'dal isya. Maka ada dikodok di ba'dal maghrib, ba'dal isya, tidak mengapa. Sebagian ulama yang lain memberikan kelonggaran, malam itu masih petang. Bolehkah zakat kepada kedua orang tua kita yang memang sudah jadi tanggungan kita? Tadi baru saja kita sampaikan, tidak boleh. Tidak boleh membayarkan zakat, zakat pribadi kita kepada orang tua, kepada usul, orang tua, kakek, nenek. Karena itu wajib dinafkahi. Maka dia tidak lagi miskin. Dia jadi kaya. Karena ada yang nanggung. Demikian juga tadi alasan yang lainnya, membayarkan zakat pada orang tua sama dengan memberikan zakat untuk diri sendiri. Apabila saya menemukan sejumlah uang, apa yang harus saya lakukan? Ya, perlu dilihat berapa kadarnya. Berapa kadarnya? Berapa besarannya? Jika cuma 500, 1000, boleh langsung dimanfaatkan untuk beli permen atau apa, boleh, tidak perlu diumumkan. Jika lebih, jika ukurannya sedang, maka diumumkan seperlunya. Kira-kira sampai kapan orang ini menurut urf mencari uang tadi? Ya, ini beda-beda antara di kota dengan di desa. 50.000 misalnya, maka ini orang ini mesti nyari. Dia merasa kehilangan, dia akan cari-cari di mana uang saya. Nah, kira-kira sampai berapa hari dia masih kepikiran 50.000 kalau di Pogung misalnya. Tentu beda ini dengan di pelosok. Ya, mungkin dia cuma kepikiran muter-muter cari gitu, ya, sehari atau ya paling banter seminggu. Maka wajib diumumkan seminggu. Setelah seminggu tidak ada yang mengklaim dan sebagainya, boleh dipakai. Ya, namun dengan semangat, seandainya ketemu pemiliknya, siap untuk menggantinya. Namun jika nilainya besar, maka wajib diumumkan selama setahun. Nemu uang kok 50 juta misalnya. Maka wajib diumumkan setahun, setelah setahun baru boleh dimanfaatkan. Bolehkah memberi zakat kepada orang tua yang kebutuhannya sudah ditanggung oleh saudara yang tidak boleh? Karena yang wajib nanggung bukan hanya saudaranya, Anda juga wajib nanggung. Semua anak laki-lakinya wajib menanggungnya. Kalau ini sebenarnya belum nanggung, berarti dia punya belum melaksanakan kewajiban dia. Ini orang tua ini sudah tidak kerja, tidak apa-apa. Dia punya anak laki-laki tiga. Tiga-tiganya wajib menanggung kebutuhan orang tuanya. Tidak boleh kemudian pasrah, oh sudah ditanggung mas. Nah, saya cuma adik, tidak usah lah. Bolehkah seorang ustadz atau pengajar ilmu syar'i menerima zakat meskipun dia tidak miskin? Ya, kalau jika dia tidak miskin, atas alasan apa dia diberi zakat? Maka dia mau dimasukkan ke golongan mana? Kalau mau dimasukkan ke fisabilillah, tidak masuk. Yang masuk itu di talibul ilm, yang dia enggak bisa kerja, waktunya semuanya habis untuk ilmu. Nah. Kalau ini sudah kerja, dia sudah ngajar, dia kerja, punya penghasilan, dan dengan penghasilan tersebut dia tidak tergolong miskin. Apakah orang yang tidak termasuk golongan penerima, namun menerima zakat, dia berdosa? Dia berdosa karena mengambil apa yang jadi bukan haknya, dan menzalimi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Jika seorang bangun pagi saat matahari terbit dan dia langsung sholat, atau menunggu matahari selesai terbit. Pendapat yang benar, dia langsung sholat meskipun matahari dalam kondisi proses terbit. Khusus untuk orang yang bangun kesiangan. Maka tidak harus nunggu matahari terbit. Ada yang memiliki pemahaman pelajar atau mahasiswa ilmu umum digolongkan fisabilillah, benar ataukah tidak? Tadi dia konsentrasi di situ dan dia tidak ada yang menanggungnya. Dia tidak dapat subsidi dan waktunya habis untuk itu. Dia enggak bisa jualan online dan yang lainnya. Ya, maka kalau memang betul demikian, maka dia bisa diberi zakat. Tapi jika tidak ada yang mensubsidi kebutuhannya, ya, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Ketika wanita haid atau nifas memegang HP atau tablet yang menampilkan aplikasi Al-Quran, bagaimana? Asal dia tidak sentuh layarnya, mudah-mudahan tidak mengapa. Dia cuma sentuh fisiknya, bodinya, tanpa layarnya, tidak apa-apa. Karena layarnya dalam keadaan ada padanya mushaf. Apakah orang yang tidak i'tikaf bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Semua orang yang beribadah di malam Al-Qadar, dia mendapatkan Lailatul Qadar dengan kadar sesuai dengan ibadahnya. Kalau ibadahnya cuma sholat tarawih, cuma itu tok. Yang kemudian yang lebih banyak, maka lebih maksimal. Yang cuma sholat isya tok, ya dapat cuma sekedar sholat isya saja. Lalu keutamaan itikaf di masjid apa? Ya, keutamaan itikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, itu afdolnya itikaf. Apakah serambi boleh untuk iktikaf? Insya Allah boleh, termasuk masjid. Kalau halaman masjid, maka jika ya, jangan di halaman masjid, nanti bisa sakit dan sebagainya, tidurnya di situ. Ya, cari tempat yang nyaman, yang sehat. Jangan tidur di tempat terbuka, lapangan, di halaman masjid. Namun, orang yang berada di halaman masjid, apakah dia keluar dari masjid? Apakah dia keluar dari masjid? Orang yang berada di halaman masjid, maka ini kembali kepada definisi apakah halaman masjid tergolong masjid ataukah tidak. Pendapat yang tepat, kalau masjid tersebut berpagar, maka halaman masjid adalah masjid. Maka orang yang iktikaf yang berada di situ, tidak, dia belum keluar dari masjid. Nah, jika tidak punya pagar, maka halaman adalah bukan masjid. Sehingga orang yang itikaf yang keluar sampai situ, maka dia keluar dari masjid. Kemudian perlu dilihat keluarnya karena faktor apa. Untuk menentukan batal dan tidaknya iktikaf yang dia kerjakan. Seorang telah dikatakan membayar zakat ketika telah diserahkan ke panitia pengumpul zakat atau ketika panitia menyerahkan ke fakir miskin. Ketika panitia menyerahkan ke fakir miskin. Kecuali jika panitia zakatnya adalah penguasa sebagaimana masa silam. Maka siapa yang menyerahkan kepada penguasa, maka dia telah bayar zakat. Adapun panitia sekarang, maka dia adalah wakil dari muzaki. Tangan kanannya muzaki, tangan kanannya orang yang membayar zakat. Maka itu belum sampai. Bolehkah pembayaran zakat dititipkan ke keluarga sebelum waktu pembayaran zakat, sehingga keluarga yang dititipkan tersebut bisa membayarkan pada waktunya? Bisa saja. Jadi punya wakil yang nanti membayarkan zakat pada waktunya. Bolehkah membayarkan kepada nenek angkat yang melihara ibu yang berstatus melihara saudara? Apakah ini termasuk tanggungan dari yang dipelihara? Jawabnya tidak. Nenek angkat itu bukan. Kalau sekedar cuma nenek angkat yang dia memelihara ibu, maka ini tidak termasuk tidak termasuk nenek. Maka boleh membayarkan zakat kepadanya, memberikan zakat kepadanya jika memang dia berhak untuk diberi zakat. Bolehkah zakat ke adik atau kakak dari orang tua? Jika adik dan kakak tersebut adalah wajib untuk dia nafkahi, karena ini memang miskin, penghasilannya pas-pasan, atau karena tidak bisa kerja, dan dia adalah orang yang berlimpah harta, maka dia wajib menanggung nafkah orang tersebut. Maka tidak boleh membayarkan zakat padanya. Kapan waktu yang mustajab untuk berdoa saat berbuka puasa? Sesaat sebelum buka, sebelum azan maghrib berkumandang, atau sesaat setelah berbuka, setelah azan berkumandang? Setelah waktu buka tiba, setelah azan maghrib berkumandang. Bagaimana jika zakat diwujudkan barang yang bukan sebagai investasi seperti ambulan gratis atau sekolah gratis? Jawabannya kalau zakat tidak boleh dibelikan ambulan gratis. Tidak termasuk dalam 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Dalam bentuk sekolah gratis, maka seharusnya itu diberikan kepada fakir dan miskin, kemudian dia bisa gunakan untuk biaya, dan setelah di tangan fakir miskin, dia mau pakai untuk biaya sekolah anaknya dan sebagainya, bebas. Dan kalau nanti untuk sekolah gratis, maka nanti ada sedikit bermasalah. Di antara permasalahannya adalah zakat itu menjadi milik orang miskin. Karena inna masyadakatu lil fukara wal masakin. Linya li tamlik. Sedekah itu, zakat itu milik. Hak milik. Kalau itu dibentukkan dalam bentuk sekolah gratis, itu tidak menjadi milik orang miskin. Orang miskin cuma sekedar memanfaatkan. Numpang saja dan tidak memilikinya. Padahal dialah pemiliknya. Pemilik sekolah gratis tadi siapa? Yayasan. Nah, apakah orang-orang miskin? Tidak. Maka ini bermasalah. Bagaimana dengan yayasan sosial yang non pemerintah yang menginvestasikan harta zakat? Kalau yayasan non pemerintah tidak boleh menginvestasikan harta zakat. Yang boleh menginvest, menahan dan menginvest adalah orang yang berhak mendapatkan zakat, fakir miskinnya, dan paling banter ala kaul menurut satu pendapat pemerintah. Jika dia sanon pemerintah, maka tidak boleh. Apakah badan zakat yang milik pemerintah adalah basnas? Apakah basnas itu amil? Basnas baru memiliki mungkin satu syarat saja, yaitu diangkat oleh pemerintah. Namun syarat adanya otoritas, dia dalam masalah mengatur zakat, mengambil zakat, nampaknya itu belum terpenuhi. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah membatalkan puasa, pada saat itu saya masih awam. Sekarang saya ingat, apakah saya wajib mengkodok puasa? Menurut pendapat yang kita kuatkan, pendapat saya menurut Zemin, jika dia memang tidak berniat untuk berpuasa sejak pagi, maka tidak bisa dikodok. Namun kalau batal di siang hari, dia batalkan, maka wajib dikodok. Maka berpuasalah sebanyak-banyaknya sampai yakin kalau semua pelanggaran tersebut telah terlunasi. Bacaan yang amin berapa harokat? Kalau untuk mimnya, ya, maka bisa panjang karena mat arid li sukun. Kurang lebih untuk hamzahnya ya, tidak terlalu panjang, kurang lebih dua atau satu alif atau dua ketukan, dua harokat. Bolehkah zakat mal untuk pembangunan masjid? Jawabnya tidak boleh karena bukan termasuk 8 golongan. Bolehkah zakat mal dipakai untuk membangun rumah orang miskin? Jawabnya serahkan pada si miskin biar dia yang bangun. Serahkan pada yang miskin, dia yang kelola mau dia bangun seperti apa. Ya, boleh sambil dipeseni, meskipun keputusan akhir tetap di tangannya. Kita sarankan untuk bangun rumah. Namun seandainya kemudian dia beralih pikiran, kemudian dipakai untuk yang lain, itu haknya karena zakat adalah miliknya. Apakah badan kucing suka pergi ke kamar mandi, sering menjilati air di kloset, badannya jika atau dijilati kucing tersebut najis atau tidak? Jawabnya tidak. Karena nas tegas dari Nabi menegaskan itu bukanlah najis karena dia adalah memang orang yang suka dekat-dekat denganmu. Dan keadaan kucing sejak masa silam dia dekat dengan kotor, ya, kemudian dengan najis karena tikus itu najis, tikus dalam artian bangkai tikus, boleh jadi dia makan, dan sebagainya, mungkin berhubungan dengan hal-hal semacam itu, dan Nabi tegaskan kalau dia tidak najis. Air kencing atau kotoran kucing najis atau tidak? Jawabannya najis. Kencingnya, kotorannya najis. Non badannya, jilatannya tidak najis. Penjelasan kembali tentang pengertian mu'alaf. Mu'alaf itu boleh jadi kafir, boleh jadi muslim. Yang dia diambil simpati hatinya demi kepentingan Islam dan dakwah Islam. Boleh jadi dia diambil simpatinya supaya masuk Islam. Diambil simpatinya supaya kokoh keislamannya. Diambil simpatinya supaya dia memberikan perlindungan kepada dakwah Islam. Dia diambil simpatinya supaya dia ngajak-ngajak orang untuk masuk Islam. Maka itu semua mu'alaf. Apakah guru ngaji yang tidak digaji termasuk fi sabilillah dan berhak menerima zakat? Maka jika dia tidak digaji, akhirnya dia menjadi orang yang miskin dan pas-pasan, maka dia tergolong miskin dan bukan tergolong fi sabilillah. Bolehkah memberi zakat kepada adik ibu? Dia perempuan, tapi adik ibu punya anak perempuan bersuamikan kaya, suami anak tadi tidak menanggungnya. Maka adik ibu ini wajib dinafkahi oleh saudaranya yang laki-laki. Wajib dinafkahi oleh saudaranya laki-laki. Maka saudaranya perempuan boleh memberikan zakat kepadanya. Namun saudaranya yang laki-laki tidak boleh. Mana yang lebih utama bagi wanita, iktikaf atau melakukan ibadah di rumah? Tergantung kondisinya masing-masing. Anaknya kecil-kecil, tokah tidak, dan sebagainya. Banyak faktor. Tidak bisa dikasih jawaban, global. Tidak bisa dikasih jawaban global. Mohon dijelaskan keutamaan i'tikaf. Tidak terdapat hadis yang sahih yang bicara secara khusus keutamaan i'tikaf. Maka keutamaan i'tikaf tidak lain tidak bukan cuma melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan apa yang Nabi sukai dan Nabi sering laksanakan. Adapun dalil khususnya, seluruh hadis tentang keutamaan i'tikaf dhaif. Apakah Jogja Klaten termasuk safar jika dilakukan tiap pekan pekan sekali? Kalau kita ambil pendapat jumhur, ya tergantung Klatennya sebelah mana juga ya. Klaten itu luas, ya. Klaten Prambanan di situ kan ya, masuk Klaten atau Klaten kota. Dan Jogjanya juga dihitung dari mana gitu. Jogjanya ngitungnya dari Pogong atau dari pojok Kulon Progo gitu. Ala kulli hal, mengacu pada jumhur asal itu kurang dari 80 kilo, maka bukan safar. Apakah boleh bagi perempuan maupun laki-laki untuk sholat fardu sebelum jamaah di masjid ditegakkan? Di masjid tersebut, ada jamaah pokok, seharusnya tidak dia lakukan. Karena ini adalah hendaknya dia sholat bersama jamaah. Kalau laki-laki, dia wajib sholat berjamaah. Dia di masjid. Masjid tersebut ditegakkan jamaah. Maka dia wajib sholat berjamaah. Untuk perempuan, yang dia tidak terkena kewajiban sholat berjamaah, jika memang ada kebutuhan mendesak, dia harus segera pergi, butuh sholat, ya mudah-mudahan tidak mengapa. Karena dia bukan ahlul jamaah. Dia bukan orang yang terkena kewajiban untuk sholat berjamaah. Amalan apa yang bisa menggantikan amalan i'tikaf untuk seorang muslimah yang tidak bisa beri'tikaf di masjid? Memperbanyak ibadah, membanyak zikir, baca Quran, dan kegiatan-kegiatan bernilai ibadah lainnya. Bagaimanakah jika seorang muslimah tetap berada di rumah, tetap berzikir dan yang lainnya tanpa berniat iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Dia tidak boleh niat iktikaf. Memang betul dia tidak boleh niat iktikaf karena dia berada di rumah. Syarat sah iktikaf itu di masjid. Kalau dia di rumah dan beribadah dan dia niat iktikaf, dia melakukan bid'ah. Bagaimana dari mana mulai belajar agama Islam bagi pemula? Soalnya bingung mulai dari mana. Jawabannya tentu mulai dari hal yang dasar-dasar, mulai dari hal yang pokok-pokok yang penting-penting. Dan di antara yang dasar, yang pokok, yang penting adalah apa yang kita kaji selama 20 hari ini. Maka ini adalah bisa kita belajar dasar-dasar ilmu fikih. Nanti kemudian perlu dasar-dasar akidah, dasar-dasar dan yang lainnya. Apa yang perlu dilakukan dihindari agar ilmu mudah terpahami dan masuk di pikiran kita? Hindari ngantuk ketika ngaji. Hindari tidur ketika ngaji. Hindari sibuk SMS-an ketika ada pengajian. Dengarkan baik-baik, dicatat yang perlu dicatat, kemudian dimurojaah, dibaca ulang setelah di rumah. Atau kemudian ada merasa ada yang belum sempurna, dipahami dengan baik, boleh jadi disetel ulang rekaman yang ada. Apa yang kita lakukan ketika ada seorang laki-laki yang terus-terus menerus mengejar kita? Selama 3 tahun lamanya. Padahal saya sudah berlaku biasa saja. Katakan kepadanya sebagaimana dikatakan oleh Barirah kepada Muris. Aku tidak butuh dirimu. Di daerah saya setiap akhir bulan Ramadan pada malam tarawih terkadang dibagikan zakat berupa uang oleh orang kaya. Apakah ini termasuk yang dicontohkan Rasul? Apakah maksud dari dibagikan uang tersebut adalah zakat harta? Mungkin yang dia maksudkan kemungkinan besar adalah zakat hartanya. Maka apakah itu tadi ditanyakan, dicontohkan oleh Rasul? Jika yang dicontohkan oleh Rasul bayar zakat. Jika dia berikan zakat tersebut kepada orang yang berhak untuk menerimanya, ya, orang-orang miskin yang ada di masjid tersebut, dan dia cari orang miskin yang sholat, ya, maka ya, maka yang dia lakukan tidak melanggar syariat. Apakah termasuk disebut kaya jika ada suplai dari saudara atau lainnya, namun itu sebenarnya kurang menutupi kebutuhan sehari-hari. Tadi, jika sudah menutupi kebutuhan pokok sehari-hari, maka sudah tergolong kaya yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Namun jika memang betul sebagaimana dikatakan, kalau masih kurang, maka mudah-mudahan menerima zakat adalah satu hal yang tidak mengapa. Ini sebagaimana tadi saya ceritakan, di lingkungan rumah saya setiap bulan Ramadan, banyak sekali organisasi minta sumbangan dana untuk menunjang kegiatan mereka selama bulan Ramadan. Dan tiap orang yang ditugasi mencari penggalian dana diperbolehkan mengambil 5-10% dari dana yang telah dia kumpulkan dari para donatur. Di kuitansi yang mereka sertakan terdapat tulisan untuk zakat atau infak atau sedekah. Namun donatur jarang mengisi pilihan tersebut, biasanya langsung memberi uang saja, tanpa mempertegas itu zakat, infak, atau sedekah. Apakah status uang tersebut dan apakah diperbolehkan mengambil persenannya? Maka jika tidak ditegaskan, maka statusnya infak. Jika tidak ditegaskan, statusnya infak atau sedekah. Apakah itu dibolehkan mengambil persenannya? Mengambil persenan dalam hal ini adalah tidak amanah. Ini saya infak untuk kegiatan. Kalau terus terang ngomong tidak apa-apa. Pak, ini uang Bapak 500 ribu ya, untuk kegiatan. Ini nanti 10%-nya berapa berarti? Hah? Berapa? Hah? 50 ribunya nanti untuk biaya administrasi dan ini. Ya. Kalau itu ada terus terang semacam itu, maka tidak mengapa. Namun jika donatur ini ditipu seakan-akan dia menginfakkan seluruh hartanya tadi untuk kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, pada ternyata tidak, maka ini penipuan. Maka ini taghir, penipuan. Apakah boleh memberikan zakat kepada pembantu? Boleh jika dia adalah orang miskin yang perlu dan berhak untuk mendapatkan zakat. Bolehkah rumah zakat yang mengambil uang zakat dari masyarakat menggaji karyawannya? Boleh, namun dari uang infak. Bukan dari uang zakat. Orang kafir tidak boleh mendapatkan zakat, tapi kenapa daging kurban boleh diberikan pada orang kafir? Karena daging kurban statusnya sedekah. Dan sedekah boleh diberikan pada orang kafir. Karena daging kurban sedaqatun lil fuqara, hadiyatun lil aghnia. Sedekah untuk orang miskin, siapa saja orang miskin? Siapa saja orang miskin, baik dia muslim ataupun non-muslim. Membayar uang kepada panitia lalu diberikan beras, apakah boleh? Jika dia pesan kepada panitia untuk diberikan beras, dengan beras yang biasa dia pakai untuk makan, hukumnya boleh. Nenek saya punya sawah lumayan, tapi anaknya banyak dan sawahnya sudah dibagikan ke anaknya. Nenek saya tidak bisa bekerja karena tidak bisa melihat dan sudah tua, akan tapi anaknya ada yang mampu. Apakah nenek termasuk mustahik zakat dan dia tidak mampu? Jika anaknya tidak ada yang ngurusi si nenek, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat dari orang-orang yang bukan anaknya. Namun jika anaknya yang mampu tadi sudah mau mengcover kebutuhan si nenek, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Maka perlu dilihat realitanya. Di desa kami zakat diberikan dibagikan satu atau dua hari sebelum Id. Insya Allah tidak mengapa. Hukumnya boleh. Tadi telah kita bahas di bab zakatul fitri. Di keluarga kami ada nenek tua janda diberi zakat, termasuk golongan yang mana? Apakah keluarga kami diperbolehkan ikut menggunakan zakat tersebut? Haram. Karena keluarga kami yang merawat nenek. Nenek ini neneknya siapa? Nenek ini neneknya siapa? Ya. Cuma di keluarga kami ada nenek. Ini neneknya siapa? Kalau itu adalah nenek dari orang tua, ya, maka nafkah si nenek kewajiban orang tua. Orang tua Anda. Jika itu sudah tercover, maka nenek ini tidak berhak mendapatkan zakat. Zakat yang diterima wajib disalurkan kepada orang yang berhak, lebih berhak untuk menerimanya. Namun jika itu adalah orang lain, maka perlu tadi dikatakan orang lain, keluarga kami yang merawat nenek tersebut. Kalau keluarga ini merawat nenek, maka berarti dia yang menafkahi. Berarti nenek ini sudah ada yang menafkahi. Kalau sudah ada yang nanggung, meskipun bukan anaknya, ada orang yang suka rela nanggung, ya berarti sudah ada yang ngurusi, sudah ada yang menafkahi. Maka dia juga tidak berhak mendapatkan zakat. Jika menemukan lukotoh di kampus berupa jam tangan, sudah diumumkan beberapa bulan tidak ada yang mengambilnya. Kapan batas waktu barang tersebut boleh dimanfaatkan oleh yang menemukan sampai pemiliknya mencarinya? Ya kira kurang lebih jam dengan nilai harga jual semacam ini berapa lama dicari orang? Berdasarkan urf. Ya, anggap saja jam mungkin sebulan, dua bulan, setelah itu boleh dipakai, boleh dijual. Namun dengan catatan, seandainya besok-besok kok ketemu pemiliknya, maka siap untuk ganti. Bolehkah memberikan zakatul fitri tiap tahunnya pada orang yang sama? Boleh. Apakah zakat fitri yang diberi oleh orang kepada fakir miskin bisa dia keluarkan lagi untuk dirinya membayar zakat fitrah? Boleh. Dalam kasus zakat fitri, boleh jadi ada orang yang menerima sekaligus wajib bayar. Dia menerima karena dia miskin. Dan setelah itu banyak yang ngasih. Sampai akhirnya dia dapat 2 kintal beras misalnya. Malam itu dia surplus, maka dia wajib bayar zakatul fitri. Apakah zakat fitrah yang dikeluarkan pada hari pertama puasa, zakat fitrahnya sah? Tidak sah menurut pendapat yang paling kuat. Memang Al-Imam Syafi'i membolehkan zakatul fitri sejak tanggal 1 Ramadan. Ini pendapat yang lemah, tidak berdasar, tidak berdalil. Oleh karena itu yang benar, paling banter bisa diajukan 2 atau 3 hari sebelum hari raya. Sehingga itu tidak sah, wajib diulangi. Harta yang didapatkan dari jalan yang haram, apakah harta tersebut bisa dikeluarkan untuk zakatul fitri? Jawabnya tidak bisa. Zakat tersebut harus disingkirkan, disedekahkan untuk kepentingan sosial, tidak niat sedekah, namun siat dengan niat buang harta haram. Bolehkah melakukan tepuk tangan saat TPA, seperti tepuk anak soleh dan semacamnya? Asal tidak di masjid, insya Allah boleh. Ini untuk anak-anak. Namun banyak orang dewasa yang bermental anak-anak masalahnya. Jika tidak ada sisa bahan makanan pokok, namun ada yang ada uang untuk membelinya, apakah harus dizakati? Wajib zakat. Meskipun dia tidak punya beras, hakikatnya dia punya beras, yaitu dengan dia punya uang untuk beli beras. Jika pembayaran zakat dilakukan 1 atau 2 hari sebelum Id, sahkah? Sah, sebagaimana perbuatan sahabat Ibnu Umar. Ya, tadi sama, minta dititipkan untuk beli beras, boleh. Jika di dalam masjid tidak boleh, di mana tempat yang boleh, ya, di dalam masjid boleh. Ya, karena itu bukan transaksi jual-beli, mohon transaksi titip saja. Apakah ada doa yang diucapkan ketika panitia menerima pembayaran zakat orang yang berzakat? Ya, seandainya mau diucapkan, maka cuma Allahumma sholli ala fulan. Biasanya ada orang yang memberi infak ketika membayar zakat. Panitia mengalokasikan infak ini untuk dibagi-bagikan kepada semua panitia zakat. Apakah boleh menerimanya? Jika infaknya umum, mutlak, terserah, monggo infak saja. Maka boleh untuk ya, dibagikan pada panitia. Apakah panitia zakat boleh mulai menerima zakat H-10 dari Idul Fitri? Boleh asal sekedar bentuk titipan dan itu nanti dibayarkan pada didistribusikan pada waktunya. Saya dari Jogja ingin pergi ke Salatiga yang mana jaraknya sangat jauh dan bertujuan iktikaf. Yang ditanya kakak, apakah bolehkah bersafar dengan tujuan beribadah? Kalau tujuannya adalah mau iktikaf di satu masjid di Salatiga, maka hukumnya tidak boleh. Kalau namun jika dia ada perlu di Salatiga ke tempat saudara atau yang lain dan setelah kepulangan selesai dia mau iktikaf di masjid terdekat, maka hukumnya boleh. Apa hukum salat qiyamul lail secara berjamaah dan dilakukan rutin? Kalau dilakukan secara rutin dan itu qiyamul lail dan itu dulu Ramadan, maka hukumnya tidak diperkenankan. Ada pertanyaan tentang basnas, apakah dia amil? Tadi telah kita sampaikan, amil itu punya dua unsur, diangkat oleh pemerintah, dan yang kedua dia punya otoritas. Basnas atau yang legal mendapatkan izin dari pemerintah, sudah bisa kita katakan diangkat oleh pemerintah, namun yang permasalahannya dia tidak punya otoritas. Dia baru amiluna fiha, belum amiluna alaiha. Bolehkah zakat fitri dengan beras yang sudah matang? Nasi, bubur, kue lontong, ketupat. Praktik para sahabat diberikan dalam bentuk to'am, dalam bentuk bahan makanan. Maka cukupkan dengan apa yang dipraktikkan oleh sahabat. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan kali ini. Insya Allah kalau untuk pelajaran fikih muyasar akan kita lanjutkan di pelajaran reguler mat ilmi. Nanti akan kita lanjutkan dengan bab-bab selanjutnya dengan kita mulai dengan bab zakat dan seterusnya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.